Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ فَمَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سَغَالَا بُوجَا دَانْ بُوجُ شُكْرُ كِتَا كَبَدَ اللَّهِ senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang diberikan dari si Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatus sunnah, nikmat thalabul ilm, dan sekian banyak nikmat yang hendaknya terus-menerus untuk kita mengingat nikmat-nikmat tersebut dan menyebut-nyebut nikmat-nikmat tersebut. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat dari Rabb-mu, maka hendaknya engkau sebut. Apabila kita mendapatkan kenikmatan, kita sebut untuk kemudian kita bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Pada kesempatan di malam hari ini, sebagaimana biasa, insyaallah menggantikan jadwal dari Ustazuna Al-Ustaz Abu Ahmad Ali Hafidhahullah Ta'ala, maka kita isi kajian malam hari ini dengan melanjutkan pembacaan kita yang rutinnya kita baca di malam Sabtu dua pekan sekali jadwalana, ya. Dan untuk menggantikan, Anda akan membacakan kitab atau melanjutkan kitab ini, yaitu kitab Makarimul Akhlak karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, pada kesempatan yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya, kita telah sampai pada pembahasan yang disebutkan oleh beliau, al-akhlaq bainat taba' wa tatabbu'. Akhlak antara taba', antara sesuatu yang merupakan bentukan dasar, tabiat dasar, wa tatabbu', dan akhlak yang merupakan tabiat bentukan. Yang mana di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita bahwasanya akhlak itu ada dua. Ada yang memang akhlak yang merupakan tabiat seorang. Memang tabiat dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki akhlak yang baik. Ya. Nah, ini silakan dengan at-taba'. Ada yang tatabbu', ada yang memang akhlak tersebut merupakan proses pembentukan. Ini tatabbu'. Maka ada dua jenis akhlak. Nah, Dalilnya disebutkan oleh beliau adalah hadis Al-Asyad Abdul Qais radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, "Inna fika lakhuluqain." Lakhuluqin, lakhuluqain. Sesungguhnya pada dirimu wahai Asyad ada dua akhlak, yuhibbuhumallah. Yang kedua akhlak tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hulum wal anad. Akhlak, dua akhlak tersebut adalah al-hulum, kelembutan, ya, wal anad, dan al-anad, ta'anni, kehati-hatian. Kemudian beliau pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ahuma khuluqani takhallaqtu bihima am jabalani Allahu 'alaiha?" Wahai Rasulullah, apakah dua akhlak tersebut, ya, apakah dua akhlak tersebut adalah akhlak yang memang aku berakhlak dengannya, atau memang Allah sudah membentuk aku dengan akhlak tersebut? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal jabalakallahu 'alaihima." Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu di atas dua akhlak tersebut. Hei ini. Maka akhlak yang dimiliki oleh Asyad Abdul Qais radhiyallahu anhu merupakan akhlak at-taba', akhlak yang bentuknya adalah tabiat, tabiat dasar. Nah. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya atau lanjutan dari pembahasan ini, manil afdol, mana yang lebih afdol, ya, antara akhlak yang sifatnya memang tabiat dasar atau ba' dengan akhlak yang tatabbu, akhlak yang merupakan proses pembentukan, latihan, ya, mana yang lebih afdol? Kata beliau, ayyuhumal afdol, rajulun, atau wahuna mas'alatun wahiyya. Dan di sini ada satu permasalahan, yaitu ayyuhumal afdol, mana yang lebih afdol, rajulun jubila ala khuluqin hamid wa rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqi bihi. Seseorang yang memang diciptakan di atas akhlak yang terpuji, yang memang dari dasarnya dia akhlaknya memang akhlak terpuji, ya, dengan seseorang yang dia berusaha bersungguh-sungguh melatih jiwanya untuk dia berakhlak dengan akhlak terpuji tersebut. Nah, ini mana yang lebih afdol? Satunya memang dia akhlaknya baik, memang dari sononya gitu, bahasa kita memang dari sononya, ya. Satunya dia berakhlak baik karena proses pembentukan dirinya, dia belajar, kemudian dia latihan, ya, melatih dirinya supaya membiasakan untuk melakukan hal-hal yang itu merupakan akhlak terpuji. Nah, mana lebih afdol? Nah, fa ayyuhuma a'la manzilatan minal akhar, mana di antara keduanya yang lebih tinggi kedudukannya dari yang lain? Kata beliau, wa naqulu jawaban ala hadhil mas'alah, maka kita katakan sebagai jawaban untuk permasalahan ini, innahu la syakka anna ar-rajula alladhi jubila 'alal khuluqil hasan akmalu min haitsu takhalluquhu bidzalik. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya perkara yang tidak diragukan bahwa seseorang yang dia memang diciptakan, ya, diciptakan di atas akhlak yang baik itu lebih sempurna daripada akmalu min haitsu takhalluquhu bidzalik. Dia lebih sempurna dari sisi akhlak dia yang seperti itu. Ya. Jadi dilihat dari sisi penilaian akhlaknya, maka orang yang diciptakan dengan akhlak yang terpuji ini lebih baik, lebih sempurna daripada orang yang dia akhlaknya merupakan proses pembentukan. Nah, au min haitsu wujudu hadzal khuluq, hadzal khuluqul hasan fi, atau dari sisi adanya, ya, adanya akhlak yang mulia ini, akhlak yang baik yang ada pada dirinya. Bisa dipahami ya? Jadi dari sisi akhlak yang dimilikinya, tentunya orang yang diciptakan dengan akhlak yang baik lebih afdol ya kan, lebih sempurna daripada orang yang dia akhlaknya baik tapi butuh proses. Ya seperti halnya fisik seorang ya kan. Orang yang memiliki rupa yang bagus, yang elok dengan orang yang memiliki rupa yang enggak bagus, tentunya dari sisi zahirnya lebih bagus orang yang punya rupa yang elok daripada rupa yang tidak elok. Ini dari sisi zahir kita berbicara ya. Dari sisi penciptaannya itu lebih baik. Ya. Nah, ini dari sisi ini penilaiannya. Dari sisi adanya akhlak yang dia miliki. Nah. Alasannya kenapa? Li'annahu la yahtaju ila ina wala ila masyaqqah fi istida'ihi. Karena orang seperti itu, ya, orang yang memang dia diciptakan di atas akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dia tidak perlu untuk bersusah-susah. Ya. Tidak perlu untuk bersusah-susah, tidak perlu untuk perkara-perkara yang masyaqqah, tidak perlu susah payah untuk dia mendatangkan akhlak mulia tersebut. Ya. Nah, dimanapun dia akan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wala yafutuhu fi ba'dil amakin wal mawatin. Dan orang yang seperti ini yang memang diciptakan secara tabiatnya di atas akhlak yang baik, ya, dia tidak akan terluput di sebagian tempat dan keadaan. Fi ba'dil amakin wal mawatin. Artinya dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, dia senantiasa tampil dengan akhlak yang bagus. Ya. In anna husnal khuluqi fi sijiyatun wa taba'. Yang mana kebaikan akhlak yang ada pada dirinya itu merupakan tabiat karakter bawaan sijiyah karakter bawaan wa taba' dan tabiat dasar. Ya. Jadi dia enggak perlu susah payah untuk berusaha dengan akhlak yang baik. Nah. Fa fi ayyi waqtin talqahu tajiduhu hasanal khulq. Hasanal khuluq. Maka pada waktu apapun engkau mendapati orang tersebut, ya, orang yang seperti ini keadaannya, engkau akan mendapati dia adalah orang yang akhlaknya bagus. Wa fi ayyi makanin talqahu tajiduhu hasanal khuluq. Dan di tempat manapun engkau dapati, ya, orang seperti ini, maka engkau dapati dia akhlaknya baik. Wal ayyi halin talqahu tajiduhu hasanal khuluq. Dan pada keadaan apapun engkau dapati orang tersebut, engkau dapati dia dalam keadaan akhlaknya baik. Akhlaknya terpuji. Fa huwa min hadhihi nahiyah akmalu bila syak. Kata beliau, maka orang itu dia orang yang diciptakan dengan akhlak yang baik, dari sisi ini dia lebih sempurna tanpa diragukan. Ya. Nah, tentunya kita memang lebih senang secara penilaian kita pun kita akan lebih senang dengan orang yang memang tabiat dasarnya akhlaknya baik, sehingga kita enggak perlu khawatir. Ya, ketika orang tersebut dalam keadaan senang, akhlaknya baik, ketika dia dalam keadaan susah, akhlaknya baik, ketika dia dalam keadaan banyak masalah, dia pun tetap tampil dengan akhlak yang baik, murah senyum, ya, ramah, sopan, rajin, berani. Nah, ini keadaan apapun dia seperti ini, ya, mau dia ada masalah apapun, ya, mau dia dalam keadaan moodnya gak enak sekalipun, dia tetap akhlaknya baik, ya, karena memang dia diciptakan tabiat dasarnya seperti itu. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir. Nah, ini tentunya keistimewaan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ini keutamaan dari Allah tentunya. Ketika Allah memberikan kepada seseorang akhlak seperti ini yang sifatnya dasar, tabiat dasar, tentu ini nikmat, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa amal akhar, adapun yang lainnya, orang yang akhlaknya itu butuh latihan, ya. Alladhi yujahidu nafsahu, yang dia melatih jiwanya, dia melatih dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa yurawwidhuha ala husnil khuluq, dan dia, ya, membiasakan, melatih, menempa jiwanya untuk berakhlak yang baik. Fala syakka annahu yu'jar ala dzalik, ini pun tidak diragukan dia mendapatkan pahala atas usahanya. Nah, ini, ya, jadi bukan berarti orang yang akhlaknya itu dia latihan, bukan berarti dia nggak baik. Dari sisi ini dia mendapatkan pahala yang lebih karena dia berusaha, ya kan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, maka akan kami berikan petunjuk dari sisi kami, jalan-jalan kami. Nah, maka kata beliau, annahu fala syakka annahu yu'jaru ala dzalik min jihati mujahadati nafsihi wa huwa afdalu min hadhil jihah. Dia diberi pahala atas hal tersebut dari sisi mujahadah jiwanya, mujahadah dirinya, ya, dari sisi apa istilahnya, usaha keras yang dia lakukan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Maka dari sisi ini dia lebih afdol. Nah, akan tetapi lakinnahu min haitsu kamalul khuluq anqasu bikatsirin minar rajulil awwal. Akan tetapi dari sisi kesempurnaan akhlak, ya, dari sisi kesempurnaan akhlak dia lebih kurang daripada seseorang yang keadaannya yang pertama tadi, ya, yang diberikan oleh Allah tabiat dasarnya akhlak yang baik. Nah, ya, yang pertama tadi lebih afdol, lebih sempurna akhlaknya, karena orang yang dia berakhlak, berusaha, ya, melatih dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang terpuji, ya, nah, membiasakan dirinya dengan akhlak yang terpuji. Terkadang di satu keadaan atau di satu waktu, ya kan, ketika mungkin dia dalam keadaan ada masalah misalnya, berubah akhlaknya seperti itu, ya, ada orang-orang seperti ini. Akhlaknya secara umum kita masya Allah kita puji dia, akhlaknya bagus karena dia memang dia berakhlak seperti itu karena dia belajar, dia tahu ilmu sehingga dia pun amalkan ilmunya, ya. Nah, dia berusaha untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Tapi terkadang di satu keadaan kita dapati orang seperti ini berubah, ya kan. Kadang moodnya lagi tidak enak, tidak bagus, berubah. Yang biasanya kita dapati dia masya Allah ramah, tiba-tiba ketemu nggak negur, ya kan. Mungkin dia ada masalah, kita pun tidak langsung menjatuhkannya, ya, tidak langsung kita seperti itu, ya. Tapi mungkin kita beli udur dia. Mungkin dia lagi ada masalah, namanya manusia, ya. Yang biasanya dia rajin tiba-tiba malas, yang biasanya dia semangat, yang biasanya dia bersungguh-sungguh tiba-tiba jadi kendor, murah senyum tiba-tiba wajahnya menjadi kencang, ya kan. Biasanya murah senyum, ketemu senyum ramah, tiba-tiba terlihat sombong. Nah, ini orang yang keadaannya yang kedua ini. Kadang di satu keadaan dia bisa berubah seperti itu. Tergantung sebesar apa usaha dia untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya. Tapi sekali lagi, orang dengan keadaan yang kedua ini pun dia adalah orang yang memiliki kebaikan, ya, dan dia diberi pahala atas usahanya. Sekali waktu mungkin dia lagi futur, ya kan? Nah, ini mungkin dikasih udzur dan wajar, ya. Beda dengan orang yang pertama tadi, dalam keadaan apapun dia tetap akhlaknya bagus, ya, sehingga kita pun tidak khawatir dengan orang yang keadaannya pertama tadi. Nah, Bagaimana dengan keadaan kita? Ya, kita berkaca pada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang yang akhlaknya yang pertama atau yang kedua? Ya, jawabannya ada diri kita masing-masing. Nah, dan orang lain mungkin menilai kita kan gitu. Fa idza ruziqal insan al khuluqain jami'an. Nah, maka apabila seseorang diberikan rezeki dengan dua akhlak ini sekaligus, ya, toba'an wa tatabbu'an, baik secara tabiat, tabiat dasar, ataupun tatabbu', ataupun secara pembentukan, pembentukan tabiat, kana dzalika akmal. Maka yang demikian itu lebih sempurna. Ya. Nah, ini yang paling sempurna. Sudah dia memiliki akhlak yang bagus dari dasarnya, ya kan? Plus dia juga melatih dirinya untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki tentang akhlak yang mulia. Ini Masya Allah, ya, luar biasa orang yang seperti ini. Nah, kata beliau, walaksamu arba'ah. Maka pembagiannya ada empat macam dari sisi karakter, akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertama, man hurima husnul khuluqi toba'an wa tatabbu'an. Yang pertama adalah seseorang yang diharamkan, ya, untuk dia berakhlak yang baik, baik secara toba', secara tabiat, maupun secara tatabbu', maupun secara pembentukan tabiat. Ya. Selain dia tabiat dasarnya memang jelek, sekaligus dia tidak mau melatih dirinya untuk berakhlak yang mulia. Ini orang seperti ini, ya, paling jelek keadaannya. Nah, walaupun dia mungkin berilmu, dia tahu, dia belajar, tapi dia gak berusaha mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, dia tahu kalau misalnya ketemu sama muslim, disunahkan untuk mengucapkan salam, memberikan senyum, menyapa, ya, tapi tidak diamalkan dia. Nah, ini orang yang diharamkan untuk berakhlak yang baik secara tabiatnya maupun secara pembentukan karakternya. Ini orang yang seperti ini, semoga kita tidak termasuk yang pertama, ya, amin. Baik, yang kedua, man hurimahu taba'an wala tatabbu'an. Keadaan yang kedua, seseorang yang dia diharamkan secara akhlak tabiatnya, artinya dia tidak diberikan oleh Allah akhlak yang baik secara tabiat dasarnya, tapi dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak dari sisi tatabbu', dari sisi melatih dirinya. Ya. Mungkin dia tabiat dasarnya orang yang kasar, ya kan? Mungkin dipengaruhi oleh keadaan daerahnya, karena sebagian daerah, kan, mungkin ada daerah yang memang karakternya seperti itu, ya. Nah, kalau ngomong misalnya keras, ya itu kita maklumi seperti itu. Atau memang dia karakter dasarnya memang orang yang seperti itu, nggak gampang senyum, ya kan? Wajahnya memang suram, ya. Tapi dia berusaha untuk melatih dirinya. Berusaha untuk melatih dirinya untuk bagaimana supaya dia menjadi orang yang terlihat ramah, ya, terlihat sopan. Ya. Latihan dia. Nah, ini jenis yang kedua. Nah, jenis yang ketiga, man ruziqahu taba'an wala tatabbu'an. Orang yang ketiga adalah seorang yang diberikan rezeki akhlak secara tabiat dasar, demikian pula secara tatabbu', secara latihan. Nah, ini keadaan yang paling sempurna, keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat, man ruziqahu taba'an wala tatabbu'an. Seorang yang diberikan rezeki akhlak secara tabiat, tapi tidak diberikan rezeki secara latihan. Ya, nah, artinya dia secara tabiatnya memang dia akhlaknya bagus, tapi tidak ada tambahan dari sisi dirinya, dari dirinya tidak ada tambahan untuk menjadi lebih sempurna. Ya, Karena sebagian akhlak ada yang memang harus akhlak itu dipelajari ya. Akhlak yang memang harus dipelajari. Seperti itu. Dan harus diamalkan dan dilatih. Maka kata beliau, wala syakka annal kismas salis huwa afdalul aqsam. Dan tidak diragukan bahwasannya jenis yang ketiga atau macam yang ketiga adalah macam yang paling afdol, yaitu orang yang diberikan rezeki baik secara tobak, secara tabiat maupun tatabbu, yang lebih afdol ya. Dan ini merupakan fadlullah yu'tihi man yasha, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang Allah, hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan inilah akhlak para anbiya, akhlak para salihin ya, orang-orang soleh, para ulama, mereka akhlak seperti ini ya, akhlak yang merupakan tabiat dasar dan ditambah lagi dibentuk. Nah, contohnya misalnya sebagian para sahabat yang memang di masa jahiliyah mereka dikenal orang yang akhlaknya bagus ya, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardah ya, sahabat yang paling afdal, manusia yang paling afdal secara setelah para nabi, Abu Bakar. Nah, sebelum beliau mengenal Islam atau sebelum beliau nabi diangkat menjadi rasul, Abu Bakar dikenal orang yang tidak pernah menyembah berhala. Ya, enggak pernah menyembah berhala. Senantiasa apa? Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini sebelum kenal Islam. Ketika Islam datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menjadi manusia yang terbaik di tengah-tengah umat. Nah, ini utama dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Liannahu jama'a baina at-taba' wa tatabbu' fi husnil khuluq. Kenapa yang ketiga ini adalah yang paling afdol? Karena dia mengumpulkan antara tabiat dasarnya dan antara usaha dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, ini pembahasan seputar akhlak yang sifatnya tabiat dasar dan akhlak yang butuh untuk dibentuk. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Majalatu husnil khuluq, cakupan-cakupan akhlak yang mulia ya, cakupan-cakupan akhlak yang mulia, artinya dalam perkara apa saja akhlak yang mulia itu bisa diterapkan ya, dalam hal-hal apa saja cakupannya. Maka kata beliau, inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khasun bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq, walakin hadzal fahmu qasir. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya mayoritas manusia pemahaman mereka ya, pemahaman mereka itu memahami bahwa akhlak yang baik itu khusus dalam hal-hal yang terkait muamalah antar makhluk. Nah, ini ya, dan kita pun melihat seperti itu ya kan, orang dikatakan akhlak mulia apabila dia rajin sedekah misalnya, rajin membantu, akhlaknya bagus berarti, orangnya ramah ya, memang ini merupakan bagian-bagian dari akhlak yang mulia ya, muamalah secara sama makhluk. Tapi bukan hal ini saja ya, tapi akhlak yang mulia itu mencakup muamalah antara makhluk dengan khaliq. Nah, karena itu kata beliau, walakin hadzal fahmu qasir, akan tapi pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang kurang ya, pemahaman yang kurang yang seperti ini. Nah, fa'inna husnal khuluq kama yakunu fi mu'amalatil khalqi yakunu aydan fi mu'amalatil khaliq. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia sebagaimana itu diterapkan dalam muamalah sesama makhluk, ya, demikian pula husnul khuluq itu diamalkan dalam muamalah kepada khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bahasa yang biasa digunakan oleh keumuman kaum muslimin, hablu minallah dan hablu minannas. Nah, ini hubungan antara hamba dengan Allah dan hubungan antara hamba dengan manusia. Dua-duanya itu butuh akhlak. Nah, kata beliau, fa mawdu'u husnul khuluq idan mu'amalatul khaliq jalla wa ala wa mu'amalatul khalqi aidan wa hadhil mas'alatu yanbaghi an yatanabbaha li hadzal jami'. Maka tema husnul khuluq dengan demikian itu mencakup mu'amalatul khaliq jalla wa ala, mencakup muamalah kepada pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan muamalah sesama makhluk. Ya, dan masalah ini itu sepatasnya untuk kita ya tanabbah, untuk kita menyadarinya, ya, menyadarinya ya tanabbah an ya tanabbahal hal jami, untuk kita menyadari secara keseluruhannya. Nah, sehingga kalau ada orang yang orang kafir misalnya, sebagian orang kafir, ya, masya Allah diberikan. Memang secara zahir mereka akhlaknya bagus. Ada orang kafir yang rajin berderma, ya kan? Nah, rajin memberi sesama manusia, rajin. Ya, bahkan dia terkenal sebagai manusia paling dermawan di muka bumi misalnya. Atau di masa tertentu. Ya. Dikenal suka membela orang-orang yang lemah. Dikenal suka membantu orang-orang yang tertindas. Dikenal memperjuangkan hak-hak sesama manusia, sehingga dia pun dikenal, ya, namanya senantiasa dijadikan simbol-simbol tertentu, ya. Seperti kalau di India misalnya ada Mahatma Gandhi, ya kan, nah, tokoh kemanusiaan di India, atau Bunda Teresa, ini orang-orang kafir semua, ya. Nah, yang dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, ya, nah, atau yang lainnya, nah, ini. Tapi apa? Orang seperti ini, orang yang musyrik, ya kan? Orang yang kafir musyrik. Apakah orang seperti ini dikatakan akhlaknya bagus? Tidak. Bagaimana seorang dikatakan akhlaknya bagus apabila dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki anak? Ya, nah, ini menunjukkan akhlak yang tidak bagus. Bagaimana seorang dikatakan akhlaknya bagus apabila dia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyembah patung dan yang lainnya. Yang seperti ini tidak dikatakan akhlak mulia, walaupun sama manusia dia bagus. Yes, dari sisi kemanusiaannya dia bagus. Nah, maka ini diperingatkan oleh beliau supaya pemahaman manusia itu tidak seperti ini, ya, ini pemahaman yang keliru. Akhlak itu ya yang pertama, bahkan yang kita perbaiki adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ketika kita belajar at-tauhid, belajar tauhid, pada hakikatnya kita juga belajar akhlak. Nah, ini ya harus kita pahami. Ketika kita belajar tauhid, tauhid itu termasuk akhlak. Karena kita belajar bagaimana cara kita mentauhidkan Allah. Bagaimana cara kita mengesakan Allah, menyerahkan seluruh peribadahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar akidah, pada hakikatnya kita juga sedang belajar akhlak. Akhlak kepada Allah. Ya, bagaimana kita meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, Allah Subhanahu wa taala di mana-mana, pada hakikatnya dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dia enggak berakhlak kepada Allah, otomatis dia tidak berakhlak kepada makhluk. Nah, ini harus dipahami. Yang pertama, akhlak kepada Allah ini yang pertama yang harus diperbaiki. Akidah, tauhid. Nah, ini. Kalau sudah akidahnya bagus, yang lainnya pun insyaallah akan mengikuti. Ya. Orang kalau sudah akidahnya bagus, tauhidnya bagus, insyaallah yang lainnya akan mengikuti. Akhlak-akhlak yang lainnya, perlakuan dia kepada makhluk, muamalah dia kepada makhluk pun insyaallah akan ngikut. Ya, akan ngikut baik. Nah. Sehingga kalau dia misalnya sesama manusia akhlaknya enggak bagus ya kan, kasar, sombong. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang dalam pemahaman tauhidnya atau akidahnya. Kalau orang sombong kepada makhluk, lah berarti dia telah merebut salah satu sifat yang itu hanya hak Allah, itu sifat al-kibr. Al-kibr ini sifat Allah. Kalau orang bersikap sombong, berarti dia telah merebut hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti tauhidnya atau dia belajar tauhidnya kurang. Ini ya. Atau sebaliknya, ada orang yang akhlak sesama manusia, hubungan muamalah sesama manusianya bagus. Ya. Tapi dia adalah orang yang kafir, orang yang musyrik. Ya. Maka tanda tanya di sini. Apa yang mendasari dia berakhlak mulia sesama manusia? Apa dasarnya? Bisa jadi dia berakhlak yang mulia karena perkara dunia, ya kan? Karena dia pengen dipuji, karena dia pengen dikenal, ya, pengen mencari kedudukan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya, biasanya orang-orang kafir seperti itu. Mereka baik sama manusia, ya kan? Suka membantu. Ada tendensi atau kepentingan-kepentingan di belakangnya supaya dia dapat kedudukan. Nah, ini. Ya. Jadi otomatis itu kalau dia akhlak kepada Allah sudah rusak, otomatis akhlak kepada makhluk kalaupun terlihat secara zahirnya bagus, pasti di belakangnya itu ada kepentingan. Ya, beda dengan ahlu tauhid yang memang kalau orang bertauhid akidahnya bagus, dia berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang bagus, dasarnya apa? Dasarnya karena dia menjalankan perintah Allah. Nah, ini harus kita pahami. Baik. Awalan yang pertama, masuk isya belum? Sudah. Hah? 6 menit. Awalan yang pertama, husnul khuluqi fi muamalatil khaliq. Berakhlak yang bagus atau berakhlak yang mulia dalam muamalah kepada Sang Pencipta. Yani Allah Azza wa Jal. Ya. Husnul khuluqi fi muamalatil khaliq yajma'u salasata umur. Berakhlak yang mulia ya dalam bermuamalah kepada Sang Pencipta ini mencakup tiga perkara. Yang pertama ya, talati akhbarillah bitasdid. Menerima khabar, berita-berita dari Allah dengan pembenaran. Yang pertama. Ya. Talati akhbarillah bitasdiq. Menerima berita-berita dari Allah dengan pembenaran. Nah. Tadi yang kedua. Wa talati ahkamahu bitanfidzi wa tatbiq. Menerima hukum-hukumnya dengan menjalankannya dan mempraktekannya. Ya. Yang ketiga. Wa talaqqi aqdarahu bis-sabri war-ridha. Menerima ketentuan-ketentuannya, takdir-takdirnya dengan bersabar dan ridha. Ini tiga perkara atau tiga hal yang mencakup husnul khuluq, berakhlak mulia kepada Sang Pencipta, itu mencakup tiga ini. Ya. Sehingga kalau seorang telah membenarkan khabar dari Allah, kemudian dia menjalankan hukum-hukum Allah, ya, dengan mempraktekannya, mengamalkannya, dan dia pun menerima takdir Allah dengan sabar dari Allah, maka dia telah dikatakan orang yang berakhlak yang mulia kepada Allah, ya, kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Hadi salah satu asya alaiha madaru husnil khuluqi ma'allahi ta'ala. Maka tiga perkara ini merupakan madar, merupakan poros, ya, poros dalam hal husnul khuluq, dalam hal berakhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, kalau seorang masih meragukan khabar dari Allah, berita dari Allah, dia ragu, ya, dia meragukannya, berarti dia belum berakhlak mulia. Kalau dia masih belum menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, belum dia amalkan, ya, belum dipraktekkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia belum berakhlak mulia, ya, belum berakhlak mulia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang dia tidak menerima ketentuan ataupun takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabar dari Allah, berarti dia belum berakhlak mulia. Walaupun di hadapan manusia dia dianggap orang yang baik, suka membantu, atau semisalnya. Tapi kalau dia keadaannya belum menjalankan tiga hal ini, dia bukan orang yang berakhlak mulia. Ini harus kita pahami. Ya, nah, jadi tidak ada lagi istilah-istilah yang mengatakan biarlah dia bejat, biarlah dia nggak sholat, ya, yang penting dia suka membantu, suka sedekah. Tidak ada istilah seperti itu lagi, ya, karena banyak orang-orang yang memiliki penilaian seperti itu. Itu urusan dia dengan Tuhan, urusan dia dengan Allah, ya, yang penting dia sama kita baik. Nah, ini suka membantu, ya, suka memberi uang, suka memberikan sembako, nah, tapi nggak pernah sholat misalnya, ya, ahli maksiat. Nah, ini dia belum dikatakan orang yang memiliki akhlak yang baik, walaupun di sebagian muamalah kepada makhluk dia dianggap baik. Sehingga kita jangan menilai orang dari satu sisi, ya. Jangan menilai orang, kita katakan orang tersebut bagus, melihat sisi yang ada kemanfaatannya kepada kita. Nah, ini hati-hati. Kadang orang menilai orang baik, bagus, karena ada kepentingannya. Kenapa dia bagus? Oh, saya sering dibantu, ya. Dia sering baik sama saya. Padahal orang ini orang yang, ya, tidak menjalankan perintah Allah, ingkar sunnah bahkan misalnya, manhatnya gak jelas. Nah, ini hati-hati dalam menilai seseorang. Kita harus adil dalam menyikapi ataupun menilai seseorang, harus adil. Nah, jangan sesuai hawa nafsu kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafidhakumullah.